Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir Suratul Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-104 sampai 105. قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب pada hari kami melipat langit seperti seseorang melipat kitab-kitabnya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mampu menciptakan makhluk di permulaan penciptaan, kami pun mampu mengembalikannya seperti semula. Wa'dan alaina, ini merupakan janji yang akan kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan melakukannya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri, dan sungguh telah kita catat di dalam Az-Zabur setelah Az-Zikr, annal arba yarithuha ibadiyas solihun, bahwa sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Qala As-Sa'di rahimahu wa fi tafsirihi, yuhbiru ta'ala annahu yawmal qiyamati yatwis samawati ala idhamiha. Wattisaiha kama yatwil katibu disijilli ay alwaraqa almaktub fiha fatantathiru nujumuha wa yukawwaru shamsuha wa qamaruha wa tazulu an amakiniha kama bada'na awwala khalqin nu'idu ay i'adatuna lil khalqi mislu ibtida'ina li khalqihim fakama ibtada'na khalqahum walam yakunu syai'a kadalika nu'iduhum ba'da mautihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa nanti pada hari kiamat akan melipat langit-langit sekalipun besar dan luas sebagaimana seorang penulis melipat lembaran-lembaran yang tertulis di dalam catatannya. Maka saat itu bintang-bintang bertebaran. Langit, matahari dan bulan berputar dan bergeser dari tempatnya. Sebagaimana kami mampu menciptakan makhluk pertama kali, kami juga mampu mengembalikannya seperti semula. Artinya, kami mampu mengembalikan makhluk seperti semula, sebagaimana kami mampu menciptakan mereka pertama kali. Yakni kami mampu menciptakan mereka dalam keadaan dulu belum ada apa-apa sama sekali. Demikian pula kami mampu mengembalikan mereka setelah kematian mereka. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin namfudhu ma wa'adna dikamali kudratihi wa annahu la tamtani'u minhul asya. Ini merupakan janji kami. Sungguh kami akan melakukannya, menunaikan apa yang kami janjikan. Dan karena sempurnanya kekuasaan Allah, tidak ada sesuatu pun yang mampu mencegah pelaksanaan janjinya. Walaqad katabana fiz zaburi wa huwa al-kitabul mazbur wal murad al-kutub al-munazzalah kat-taurati wa nahwiha mimpa di dzikri ay katabanahu fil kutubil munazzalah Ba'dama katabna fil kitab sabiq alladhi huwa lawhul mahfud wa umul kitab alladhi tuwafikuhu jami'ut taqadiril muta'akharah anhu wal maktubu fi dhalik annal arba ay arbal jannah yarithuha ibadiyas salihun alladzina qamu bil ma'murat wajtanabul manhiyat fahum alladzina yurithuhum wahul jannat kaqawli ahli jannah alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannah haitsu nasha' wa yahtamilu anna al-murada al-istihlafu fil arbi wa anna as-salihina yumakkinu wa waghum fil ardi wa yuwalliyahum 'alayha qaqali ta'ala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastahlifannahum fil ardi kama istahlafal ladina min qablihim al-ayah. Sungguh, kami telah mencatat dalam kitab yang diturunkan. Ini kitab-kitab yang diturunkan seperti Taurat dan yang lain. Setelah kami tetapkan dalam az-zikr. Yakni setelah kami catat di dalam kitab-kitab yang diturunkan. Setelah kami catat dalam kitab sebelumnya. Yakni Allahul Mahfud Ummul Kitab yang sesuai dengan semua takdir-takdir yang diakhirkan dan yang tertulis di dalamnya bahwa bumi yakni bumi surga akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Mereka lah yang diberi warisan oleh Allah Ta'ala berupa surga. Sebagaimana penghuni surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita. Yang telah memberi kita warisan bumi. Yang dengan itu kita bisa tinggal di surga dimanapun kita suka. Ada juga kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah diberi kekuasaan di muka bumi. Bahwa orang yang saleh akan diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Diberi wewenang untuk mengatur bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal soleh. Allah akan menjadikan kalian penguasa di muka bumi. Sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum kalian sebagai penguasa. Al-ayah, seterusnya ayat. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Di dalam ayat yang ke-104 sampai 105 secara global Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa yang maha dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Langit yang besar dan luas itu akan dilipat dan digenggam oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala sehingga benda-benda yang biasa menghiasi langit bintang-bintang matahari dan bulan semuanya pertaburan, tergeser dari tempatnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang melipat kertas catatannya, ya. Begitu mudahnya. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan warisan berupa surga dan juga kekuasaan di muka bumi. Nah, oleh sebab itu ayat ini bisa dijadikan sebagai ibrah bahwa akhir dari perjalanan hidup orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu ta'ala yauma natwis sama katayis sijilil kutub qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wa fi as-sijilli arba'atu aqwalin wa fi as-sijilli arba'atu aqwal. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari kami melipat langit seperti asijil melipat kitab-kitab. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, lafaz asijilli ada empat pendapat mengenai maknanya. Ahaduha annahu malakun qalahu Ali ibn Abi Talib wa ibn Umar wa Suddi. Pendapat yang pertama, makna sijil adalah malaikat. Ini adalah pendapat sahabat Ali ibn Abi Talib, Ibn Umar dan As-Suddi. Jadi makna ayat itu menurut pendapat yang pertama, bahwa kami pada hari kiamat nanti akan melipat langit sebagaimana malaikat melipat catatan-catatan amal. Wasani annahu katibun, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abul Jauza'i an Ibni Abbasin. Pendapat yang kedua, sijil adalah sekretaris yang bertugas untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi menurut pendapat yang kedua, makna ayat ini ialah hari kiamat nanti kami akan melipat langit sebagaimana sekretaris Rasul sallallahu alaihi wasallam melipat catatan-catatan yang ditulisnya. Nah, sebagai perumpamaan saja betapa mudahnya bagi Allah melipat langit yang besar dan luas. Asalis annasijilla bima'na rajul, rawa Abul Jauza'i an Ibni Abbasin qala as-sijillu wa'rajul. Qala Sayyiduna Abu Mansur Al-Lughawi. Qala Sayyiduna Abu Mansur Al-Lughawi. Wa qad qila as-sijillu bilughatil Habasyah ar-rajul. Pendapat yang ketiga, lafaz as-sijil itu bermakna seorang laki-laki, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas. Beliau berkata as-sijil artinya adalah seorang laki-laki. Syaikhuna Abu Mansur Al-Lughawi berkata as-sijil dalam bahasa orang-orang Habasyah artinya adalah seorang laki-laki. Nah, anta sijil dalam bahasa Habasa artinya anta rajul. Nah, jadi menurut pendapat yang ketiga, makna ayat ini ialah pada hari kiamat nanti kami akan melipat langit seperti seorang laki-laki melipat kitab-kitabnya. Nah, warabik, pendapat yang keempat, annahu as-sahifah. Rawahu Ibnu Abi Talhah an Ibni Abbasin. Wabihi qala Mujahid wal Farra wa Ibnu Qutaibah. Makna as-sijil adalah as-sahifah. Lembaran kertas. Makna ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat Imam Mujahid, Al-Farra, dan Ibnu Qutaibah. Jadi menurut pendapat yang keempat ini, makna ayat itu ialah pada hari kiamat nanti kami akan melipat langit seperti dilipatnya lembaran-lembaran kertas catatan milik seseorang. Nah, empat pendapat tadi saling melengkapi, karena yang dimaksud dalam ayat ini ialah sebuah permisalan betapa mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala melipat langit yang besar dan luas itu, seperti mudahnya seseorang melipat kitabnya atau lembaran catatannya, atau seperti malaikat melipat catatan amal. Naam. Taib. Al-faidatu as-thaniyah. Wa rawa al-Bukhari wa ghayruhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbidu Allahul arda. Yaqbidu Allahul arda wa yatwis samaa biyaminihi. Thumma yaqulu ana al-maliku aina mulukul ardi. Yaqbidu Allahul arda wa yatwis samaa biyaminihi thumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ardi. Al-Imam Al-Bukhari dan yang lain ini ialah Imam Muslim, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian saat itu Allah Ta'ala berfirman, akulah Raja alam semesta. Mana raja-raja bumi yang sombong-sombong itu? Ya. Nah. Ini semua menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas dan betapa lemahnya hamba-hambanya sekalipun dia seorang raja di bumi. Saat itu semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa menyombongkan kekuasaannya. Taib. Al-faidatu as-sadisah. Qauluhu ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirih. Wa fi ma'nal kalami arba'atu aqwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami mampu menciptakan makhluk untuk pertama kali, kami juga mampu mengembalikan seperti semula. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa makna pernyataan ini ada empat pendapat. Ahaduha, kama bada'nahum fi butuni ummahatihim khufatan uratan ghurla. Kama bada'nahum fi butuni ummahatihim khufatan uratan ghurla. Kadadika nu'iduhum yaumal qiyamah. Ruya an Ibn Abbasin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yuhsharun nasu yawmal qiyamah uratan khufatan ghurla kama khuliku. Thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Wa ila hadzal ma'na dhahaba Mujahid. Yang pertama, makna pernyataan tadi kami mampu menciptakan mereka di dalam perut ibu mereka dalam keadaan tidak pakai sandal, dalam keadaan tidak pakai baju, dalam keadaan tidak bersunat. Demikian juga, kami mampu mengembalikan mereka pada hari kiamat dalam keadaan yang sama. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, pada hari kiamat nanti umat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai sandal, dan tidak bersunat, seperti pertama kali mereka diciptakan. Kemudian Nabi membaca ayat tadi, kama badana awwal khalqin nu'idu. Makna seperti ini adalah pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Kita lanjutkan pendapat yang kedua. Wasani annal makna inna nuhliku kulla syai'in kama kana awwal marrah. Rawahu Al-Aufi an Ibn Abbas. Pendapat yang kedua, makna ayat ini ialah sungguh kami mampu menghancurkan segala sesuatu sebagaimana awal-awal dulu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas. Jadi kami mampu menghancurkan segala sesuatu pada hari kiamat sebagaimana pertama kali belum ada sesuatu. Nah, hancur semua. Wasalis annas samaa tumtiru arba'ina yauman kama niyirjal. Fayam butuna bil matori fi kuburihim kama yambutuna fi butuni ummahatihim. Rawahu Abu Shalih an Ibn Abbas. Annas samaa tumtiru arba'ina yauman kama niyirjal fayambutuna bil matori fi kuburihim kama yambutuna fi butuni ummahatihim. Rawahu Abu Shalih an Ibn Abbasin. Makna yang ketiga, bahwa pada hari kiamat nanti langit akan menurunkan hujannya selama 40 hari sebagaimana perjalanan air mani laki-laki. Maka semua manusia akan muncul dari kubur mereka dengan sebab hujan tadi, sebagaimana janin bermunculan dari perut ibu mereka. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Wahabi annal makna kudratuna alal i'adah kakudratina alal ibtidak qalahu az-Zajjaj. Pendapat yang keempat, makna ayat itu ialah kemampuan kami untuk mengembalikan makhluk yang sudah mati sama seperti kemampuan kami menciptakan mereka yang sebelumnya tidak ada. Ini adalah pendapat Az-Zajjaj. Nah, empat pendapat tadi saling melengkapi. Semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengembalikan manusia yang telah hancur dalam kuburnya bangkit kembali seperti semula, seperti ketika dilahirkan oleh ibunya, tidak pakai baju, tidak pakai sandal, dan tidak bersunat. Nah, al-fa'idah itu Arabiah. Qauluhu ta'ala walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, wa fil ardi al madhkura ha huna salah satu aqwal. Mengenai firman Allah taala, sungguh kami telah mencatat dalam kitab-kitab yang diturunkan setelah kami tetapkan dalam Lauhul Mahfudz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, bumi yang dimaksud di sini ada tiga pendapat. Ahaduha annahu ardul jannah. Rawahu Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin wa bihi qala al-aktsarun. Pendapat yang pertama, bumi yang akan diwarisi oleh orang-orang soli itu adalah bumi surga. Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Jubair dari Ibnu Abbas. Dan ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir. Sa'di dalam tafsirnya juga demikian. Beliau memilih pendapat yang pertama. Ay arabal jannah. Ya. Nah. Berarti makna ayat itu ialah bahwa surga akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Wasani, pendapat yang kedua, arbud dunia. Wa huwa manqulun an ibni Abbasin aidha. Pendapat yang kedua, bumi yang dimaksud ialah bumi yang ada di dunia. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Abbas juga. Jadi makna ayat ini bahwa bumi yang ada di dunia ini akan diwarisi, akan dapat dikuasai oleh hamba-hamba kami yang sholih. Ternyata As-Sa' di dalam tafsirnya juga menyampaikan pendapat tersebut, ya. Wa yahtamilu ada murad al-istikhlaf fil ardi wa anna sholihina yumakkinu wahulahum fil ardi. Ada kemungkinan maksudnya adalah mendapat kekuasaan di muka bumi, di dunia ini. Yakni orang-orang soleh akan diberi kekuasaan oleh Allah untuk menguasai bumi. Nah, ingat, hamba-hamba kami yang soleh, ya. Ini kalau di negeri tadi mayoritas adalah orang-orang soleh, maka mereka lah yang akan menjadi penguasa di negeri itu. Tapi kalau mayoritas penduduk negeri itu tidak soleh, maka secara otomatis yang akan menjadi penguasa adalah orang-orang yang tidak soleh. Karena penguasa itu adalah potret dari mayoritas rakyatnya. Naam. Wasalis. Pendapat yang ketiga, al-ardul muqaddasah. Qalahu Ibnu Sa'ib. Pendapat yang ketiga adalah bumi Baitul Maqdis Palestina. Ini adalah pendapat Ibnu As-Sa'ib. Jadi menurut pendapat yang ketiga ini, makna ayat ini ialah bahwa bumi Palestina yang di situ ada Baitul Maqdis akan dikuasai oleh hamba-hamba kami yang soleh. Nah, ini janji Allah Ta'ala. Dan memang demikian. Nanti di akhir zaman, ketika orang-orang Yahudi di atas puncak-puncak kekuasaannya menguasai Palestina dengan Baitul Maqdisnya di bawah komandan besar mereka, Dajjal, maka saat itulah Allah Ta'ala dengan takdirnya memberi kemampuan kaum muslimin di bawah komandan besar mereka, Nabi Isa Al-Masih alaihissalatu wassalam, menghancurkan pasukan Dajjal dari kalangan orang-orang Yahudi dan yang mengikutinya. Semuanya dikalahkan. Bahkan sampai bersembunyi di balik pohon atau batu. Maka pohon dan batu itu akan mengatakan, wahai muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuh dia. Kecuali pohon warqat yang banyak tumbuh di dataran Palestina, dia enggak ngomong. Nah, disitulah orang-orang Yahudi banyak bersembunyi. Dan kaum muslimin sudah paham tentang itu. Sehingga enggak usah menunggu pohon itu untuk ngomong. Di belakangku Yahudi, langsung saja dihabisi. Nah, tinggal komandan besar mereka, Dajjal, dikejar oleh Nabi Isa Al-Masih alaihissalam sampai di suatu daerah yang bernama Babulut, Dajjal berhadapan langsung dengan Nabi Isa. Saat itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditampakkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, dan bumi Palestina dengan Baitul Maqdisnya dikuasai oleh hamba-hamba yang saleh dari kalangan kaum muslimin. Nah, baik. Tiga pendapat tadi saling melengkapi, semuanya terjadi. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan bisa menguasai bumi, akan menguasai Baitul Maqdis, dan akan mewarisi bumi surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang membangkitkan selera. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khaturun ala qalbi basar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam hati manusia. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang saleh dan digabungkan dengan orang-orang yang saleh. Allahumma alhiqna bis-solihin. Ya Allah, gabungkan kami semua dalam barisan orang-orang yang saleh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.